Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Para pendengar Suara Nabawi, Dakwah Mustafa dan Radio Montang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita memasuki tahun baru Islam. Hendaknya kita merenungi setahun yang lalu apa yang telah kita lakukan kebaikan, dan kita niatkan di tahun yang berikutnya untuk kita tingkatkan kebaikan itu. Dan juga kita renungi apa yang telah kita lakukan daripada kesalahan, dan mari kita jaga di tahun yang akan datang jangan kita ulangi kesalahan itu. Serta di tahun yang lalu kita renungi apa yang sudah kita sia-siakan daripada keberuntungan yang bisa kita raih. Di tahun yang berikutnya jangan sampai kita kehilangan kembali. Dengan demikian, masuknya tahun baru menjadi satu keberuntungan bagi kita. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bifi'lil jamili wal makrumati. Modal kamu adalah umur kamu. Karena itu makmurkan umur ini, modal ini, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara berbuat baik dan berbuat yang mulia. Jika Anda bisa menggunakan umur ini untuk perbuatan baik dan mulia, maka Anda akan bisa meraih keberuntungan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda sia-siakan, maka Anda tidak mendapatkan itu. Apalagi kalau Anda gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka resikonya Anda akan dapat siksa yang pedih, ada neraka Allah Subhanahu wa taala. Berlalunya umur Anda, berlalunya saat-saat Anda, berlalunya waktu-waktu Anda bisa menjadi satu kebahagiaan bagi Anda jika Anda menggunakannya untuk ibadah, atau menjadi penyesalan bagi Anda jika Anda gunakan untuk lupa bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad dha'a umrun sa'atu minhu tushtara bi mil'is sama'i wal ardi ayyata dhi'ati. Benar-benar telah hilang umur tadi itu. Sesaat daripada umur itu bisa kita tebus, kita beli dengan seisi langit dan bumi. Kalau kita bisa bayangkan harganya mobil Ferrari berapa? Harganya mobil Mercy berapa? Harganya bangunan bertingkat 100 berapa? Kita bisa bayangkan bagaimana digambarkan satu saat daripada umur Anda, sejam daripada umur Anda, itu nanti di akhirat lebih berharga daripada isi langit dan bumi. Anda siap akan membeli satu jam umur Anda di dunia dengan isi langit dan bumi jika Anda gunakan untuk Anda gunakan berzikir kepada Allah, beramal soleh sebelum menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Mari saat-saat kita yang banyak ini kita gunakan betul-betul untuk meraih pahala yang besar, keberuntungan yang besar, yang nantinya akan menyampaikan ke nikmatan abadi ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menggunakan seluruh waktu kita, seluruh saat kita, detik-detik kita, bahkan hembusan nafas kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.